Ini gue sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini macam keluyuran gue penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiannya, yo baru kayak wong keluyuran. Coro rano wong keluyur. Nabi Muhammad tu rada di gosip. Orang ada di apa? Gosip. Jadi gosip populer baru kayak wong keluyur. Abu Talib, gue senangnya keluyuran. Di pamannya Nabi. Senengane teng Sam, saniki nggih gamelongane Palestina, Jordan niku Sam riyen dari napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saniki wonten jenenge Kani satu Bakhira, ana sing maca Bukhira Kani satu napa? Bakhira. Saniki dikerangkeng. Teng mriku Rohibu Bakhira ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib, Abu Thalib ngajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umure 9 tahun, kira 12 tahun. Ya soalnya ulama di sini senengane kila, anggar gak kila itu perkara ini rano akte. Mulanya kalau nanti debat dengan yang Wahabi, saat ini repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 dari Senin. Mergo dihitung mundur, ternyata Senin itu kena tanggal 19. Utawa songo. Woi dihitung mundur mana? Dihitung, sani kan sakit toh ngaji hisap sani kan sakit banget, berarti mau sakit banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak ya serah mikir, harus berarti mulutan, serah tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gambel, saya ini ulama. Maksudnya Pak Bagi, saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu gak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rola. Wakilah tanggal songo, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal wolu, macam-macam. Sampai itu terlambat nyoal itu. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Nah, ini gua kerja debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Gak desa. Kalau kita antar orang alim itu ndak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku elmune pangeran ya ana Qur'ane, ruqyah elmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng barjanji niku diterangno wakila wakila. Perkarane ana sekian kemung Dina. Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale. Tetep ya mau gara-gara komariah ku tanggal 1-ne beda-beda ya karek kowe lek tanggal 1. Mung tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire yang mau mikir, iya Pak Bae. Lah iya kowe iku sing mbok delok ndelalah versi sing darani Senin pas gak tanggal Rolah, lah, aku gara-gara aku rau lama. Jadi kilane kurang akeh. Aku itu lama, roh kilake. Lah, melane ciri utama ulama, roh kilaf akeh. Jadi sekian kemungkinan. Fi malam yujat fihi nasun sorry kun dalam hal sing gak ono nas sorry. Kalau gak ada nas sorry, kemungkinan tuh banyak sekali. Mohon kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokahe keluyuran itu Abu Thalib ketemu Rohibu Bakhira. Rohibu Bakhira langsung faham. Di situ tuh ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku, nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, enggak nyiupi nabi, nak ning wetan ya ngetan. Dadi Rebu Bara tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharan lil alamatil Khofiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fa haqqalatihi madunahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib tuh begitu kecewa ketika Bukhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten? Niki anak kula. Bukhira bantah terus. Semua alamat nabi itu ada kecuali satu, ini anake jenengan. Mulane takok malih. Niki sinten? Ya niki anak kula. Susu mangkel sinten Bukhira? Kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib tuh jawab nikah anakku loh. Muangkel Bukhira. Perkara ini semua alamat data is lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anak sinten Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gentena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada. Kecuali satu. Punya bapak Anda.